mana sekarang? Ayo dibaca. Ayo baca. Turun. Amilal kufra. Bacanya bagus toh. Ya ayuhal. Baca yang bagus, baca. Ya ayuhal rasul. Ulangi-ulangi, bakat. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Merdekakan halaman 249. Qala al-Jami' afallahu ta'ala anhu wa su'ila. Yani wa su'ila Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Halil udhru bil jahli mas'alatun qiyasiyatun takhtalifu hasab az-zamani wal makan. Pertanyaannya, apakah udhru bil jahl adalah masalah qiyasiyah? Masalah qiyasiyah penafsirannya takhtalifu, berbeda-beda tata cara mensikapinya, berbeda-beda cara menanggapinya sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Itu yang dikatakan masalah qiyasiyah takhtalifu hasabaz zamani wal makan, berbeda-beda cara mensikapinya dan cara menanggapinya sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Maknanya zaman dahulu bisa tidak ada udzur bil jahl. Tempat tertentu bisa ada udzur bil jahl. Tempat tertentu enggak ada. Apakah seperti itu? Zaman maksudnya apa? Berbeda zaman, berbeda cara menanggapi tentang udzur bil jahl. Mungkin zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Itu namanya masalah qiyasiyah. Zaman dulu mungkin enggak ada udzur bil jahl. Kalau zaman sekarang mungkin bisa jadi ada. Kalau tempat, yakni dalam tempat tertentu ada udzur bil jahl, tempat tertentu tidak ada. Apakah seperti itu dalam menanggapi udzur bil jahl? Atau adanya kebodohan dikasih udzur, dikasih toleransi dalam masalah akidah? Maka jawabannya beliau, fa'ajaba laisal udhru bil jahli mas'alatan qiyasiyatan takhtalifu min zamanin ila zamanin wa makanin ila akhar. Udhru bil jahl bukan masalah qiyasiyah. Penafsirannya berbeda cara menanggapinya dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain. Itu bukan. Alasannya kenapa? Karena li'annal jahla laisa bi'udhrin binisbah lil akidah illa idha kana bimakanin lam tablughu da'watu ay al-Qur'an wa sunnah. Jadi udhur bil jahl bukan masalah qiyasiyah. Bukan masalah ditinjau dari sisi waktu dan sisi tempat. Kenapa? Karena kebodohan dalam masalah akidah tidak ada udhur. Karena kebodohan dalam masalah akidah tidak ada udzur. Kecuali apabila dalam tempat yang memang tidak sampai kepadanya dakwah. Tetap. Jadi adanya udzur itu ketika memang di sana tidak ada dakwah Al-Quran dan Sunnah. Artinya tidak pernah didengar tempat tersebut adanya Al-Quran. Tidak pernah didengar tempat tersebut adanya seorang Nabi. Artinya tidak pernah didengar adanya Nabi telah diutus. Di daerah tertentu enggak ada seorang pun yang pernah mendengar adanya Nabi diutus. Maka di situ dikatakan ada udzur. Itu pun dalam hukum di dunia. Kita tetap menanggapi dia kalau menyembah batu, menyembah selain Allah, menyembah kuburan, maka bukan muslim. Adapun di akhirat mungkin dapat udzur, artinya diuji. Orang yang tidak mengibadahi Allah Ta'ala ketika di dunia, kita yakin dia bukan muslim, walaupun dalam kondisi tidak pernah mendengar Al-Quran dan Sunnah. Tapi di akhirat kita tidak bisa memberikan kepastian. Kenapa? Nanti akan diberi ujian. Jika selamat dalam ujian tadi, maka dia masuk surga. Jika enggak, maka akan masuk neraka. Ini pembahasan tentang orang yang tidak sampai kepadanya Al-Quran dan Sunnah ketika dalam hidupnya. Maka dikatakan seperti zaman fatrah, zaman selang antara Nabi. Zaman selang antara Nabi, di situ ada mungkin orang yang enggak mendengar syariat yang sebelumnya, menunggu syariat yang baru belum ada, sehingga dia menyembah selain Allah. Maka hukum di dunianya dia tetap musyrik, bukan muslim. Cuma ketika nanti di akhirat kita enggak punya kepastian di akhirat masuk neraka. Kenapa? Karena memang enggak dengar. Akan diuji. Maka di situ dikatakan enggak ada udzur bil jahl itu dalam masalah akidah kecuali ketika memang pembahasannya tempat tadi enggak pernah terdengar di dalamnya adanya Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara ya kan? Orang-orang yang sekarang ini bertangan kaum muslimin. Quran menyebar di mana-mana. Sunnah sahih menyebar di mana-mana. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, semuanya ada di mana-mana, bisa dijangkau, bisa dicari, gampang-gampang didapatkan. Kemudian dia menyembah selain Allah, maka enggak ada udzur bil jahil. Di dunia kita katakan kafir. Ya kan? Matinya mati kafir. Bukan muslim. Itu namanya karena sudah diketahui bahwasanya dia memang sudah sekitarnya ada Al-Qur'an dan Sunnah. Wasuila qila lahu, dan juga beliau ditanya. Wasuila rahimahullah taala qila lahu, dikatakan kepada beliau. Dikatakan kepada beliau jumlatun minal mu'asirin. Apa makna jumlatun minal mu'asirin? Ya, ini banyak dari kalangan ulama, dari ulama-ulama yang sejaman dengan kita. Itu makna mu'asirin. Jumlatun minal mu'asirin, ya ini jumlatun minal ulama al-mu'asirin gitu. Banyak dari kalangan ahlul ilm di zaman ini, itu namanya mu'asirin. Di zaman ketika darus ini dimulai oleh Syaikh bin Baz, diajarkan. Mereka zakaru, mereka menyebutkan anna man qala al-kufra aw amila al-kufra fala yakfur hatta tuqama 'ala al-hujjatu wa darratu ubadal kuburi bihadha. Yani sekelompok dari kalangan atau sebagian, ada beberapa orang dari kalangan para ulama mu'asirin, ulama sejaman dengan kita ini namanya mu'asirin. Mereka menyebutkan bahwasanya orang yang berkata kekufuran atau orang yang mengamalkan kekufuran, maka dia tidak kafir sampai tegakkan padanya hujjah. Dan mereka memasukkan para penyembah kuburan dalam kelompok tadi, dalam orang-orang yang harus ditegakkan hujjah padanya. Wahum madarraju ubadal kubur. Artinya apa? Ubadul kubur, para penyembah kuburan itu dimasukkan. Nah, pada orang-orang yang berkata kufur, mengamalkan kufur, tidak boleh dikatakan kafir sampai tegak padanya hujjah. Ubadul kubur seperti itu. Jadi ubadul kubur pun masuk dalam golongan tadi. Berkata kufur, mengamalkan kufur, enggak boleh dikatakan kafir sampai tegak padanya hujjah. Fajaballa, enggak masuk katanya. Enggak bisa. Maksudnya apa? Enggak bisa. Para ubadul kubur itu mau dikatakan tegak hujjah dulu baru dikatakan kafir. Hadza min jahlihi, min, termasuk kebodohan mereka. Ubadul kubur kufarun. Ubadul kubur kufarun. Ubad ini jamak atau mufrad? Mufradnya apa? Apa? Burun. Abidun. Apa makna abid? Penyembah kuburan. Ubad, para penyembah. Para penyembah kuburan itu kufar. Mereka adalah orang-orang kafir. Wal yahud kufarun. Wan nasara kufarun. Jadi bagaimana bahwasanya ubadul kubur itu mengamalkan kekufuran, berkata kufur, enggak dikatakan kafir sampai tegak padanya, ditegakkan padanya hujjah. Ini enggak. Mereka itu kufar udah. Yahud kufar, Nasara kufar. Akan tetapi, walakin indal qatl, tetapi ketika mau dibunuh, maksudnya siapa yang membunuh? Penguasa muslim. Akan tetapi ketika mau dibunuh, yustatabu. Apa maknanya? Dimintai taubat. Yustatabu. Faintaba. Yaitu yang kita inginkan selamat dia. Wa illa, kalau enggak mau tobat, kutilah dibunuh. Mafhum? Nah ini, perhatikan. Ini penjelasan yang sangat istimewa dari kata-kata kalamnya Syaikh bin Baz, bahwasanya ubadul kubur itu bukan muslim, bukan muslimun. Yang pergi ke kuburan nadar untuk yang dikubur. Minta-minta kepada yang dikubur. Menyembelih untuk yang dikubur. Mereka itu bukan muslim. Mereka itu bukan kaum muslimin. Mereka itu kufar. Siapa yang ngomong? Sabin bas ubatul kuburi kufar. Apakah dikatakan mereka itu perlu tegak hujah karena bodoh? Jawabannya, para sa'il, lakin mas'alatun mas'alatu qiyamil hujjah. Yakulun labudda antukoma alail hujjah. Yang bertanya melanjutkan perkataannya. Yang bertanya lanjutkan permasalahannya. Tetapi masalah tegaknya hujjah, mereka berkata. Mereka siapa? Mereka tadi mu'asirun. Ya kan? Tadi para mu'asirin berkata, harus ditegakkan hujjah. Fajabah maka sebenarnya jawab, balagohum al-Quran. Telah sampai kepada mereka al-Quran. Berarti telah tegak hujjah. Hadza balagun linnas. Ini adalah balagun linnas, sudah sampai kepada manusia. Wal Qur'an balagahum bainal muslimin. Al-Qur'an telah sampai kepada mereka di antara kaum muslimin. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bi wa man balag. Dan diwahyukan kepadaku Qur'an ini untuk ku berikan peringatan kalian dengan Al-Quran ini. Dan siapa-siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran. Juga Allah telah berfirman, ya ayyuhar rasulu. Ya ayyuhar rasulu balik. Wahai rasul balik. Balik fi'il apa? Fi'il amr. Sampaikan. Apakah Rasulullah telah menyampaikan? Telah menyampaikan. Enggak ada syariat yang manapun yang sampai kepada Rasul pasti telah disampaikan oleh beliau. Maka Quran telah sampai, hujjah telah sampai. Faqad balagha ar-rasulu wa ja'a al-Qur'anu baina aydihim. Dan sungguh Rasul telah menyampaikan dan telah datang Al-Qur'an di hadapan mereka. Yasma'unahu bil idha'at, mereka telah mendengarkan Al-Qur'an di idha'at. Apa makna idha'at? Di radio. Ya kan? Idaat itu radio. Televisi itu namanya idaat. Yasma'unahu fi kulli shay. Dan mereka mendengarkan Al-Qur'an dan merhuni Al-Qur'an, dan mereka telah mendengarkan Al-Qur'an di kulli shay, di mana saja. Wa la yubaluna, dan mereka tidak peduli. Wala yaltafituna, dan mereka tidak menggubris. Walau ja'a ahadun yundhiruhum aw yanhaakum adzauhu. Dan seandainya datang seseorang memberikan peringatan kepada mereka, jangan kamu sembah kuburan ini syirik. Jangan kamu menyembah untuk ini kubur, ini syirik. Jangan kau nazar untuk kubur, ini syirik. Dan melarang mereka, tentunya mereka para kuburiyun menyakiti orang yang tadi memberikan peringatan. Mafhum? Dengan demikian telah tegak hujjah. Maka itu mereka tidak lagi dikatakan perlu ditegakkan hujjah. Mafhum? Orang-orang yang tadi menyembah kubur tadi enggak perlu lagi tegakkan hujjah. Kenapa? Karena telah tegak hujjah. Apa hujjahnya? Quran telah ada di sekitar mereka, di hadapan mereka, di tangan-tangan mereka. Sunnah pun seperti itu. Datang orang menjelaskannya malah disakiti. Nah, itu maksudnya. Qala sa'il, berkata orang yang bertanya, lanjutannya, hadisur rasul alladzi qala idza muttu fashakuni tsumma dharuni. Bagaimana dengan hadisur rasul, hadisnya seseorang yang dia berkata, jika aku mati maka apa? Hancurkanlah apa? Badanku, sebelumnya dibakar dulu. Fashakuni, jadikanlah badanku jadi debu. Tsumma dharuni, kemudian apa? Tebarkanlah ketika ada angin kencang, satunya separuhnya di daratan, separuhnya di lautan. Fajaba, maka saya bahas hadis itu, hadza jahila ba'dhu syai' minal umuril khafiyyah min kamalil qudrah. Orang ini Bodohnya terkait dengan sebagian sesuatu dari perkara-perkara yang sangat rumit. Yang sangat apa? Khofi ya Pak? Sangat apa? Samar. Yaitu berupa kesempurnaan kudranya Allah yang dia ini kurang sempurna dalam ilmunya. Enggak tahu. Orang tadi bodoh tentang kesempurnaan kudranya Allah. Jahilaha fa'udhirah. Karena kebodohan tentang perkara yang tadi samar, maka diberi udzur. Khaufan minallah. Dia memiliki takut daripada Allah. Takut kepada Allah. Hamalahu khaufuhu. Khaufuhullah. Dia membawa dia sampai mewasiatnya pada anak-anaknya jika dia mati supaya dibakar. Dia jadikan debu. Jadikan abu, kemudian nanti ditabur ketika ada angin. Separuh di lautan, separuh di daratan. Ini karena takutnya kepada Allah. Wajailah tamamal kamal fil qudra. Faqala li ahlihi ma qala. Dan dia bodohnya terkait dengan kesempurnaannya. Tamamal kamal. Kesempurnaan yang sempurna ini dalam kudranya Allah dia enggak tahu. Faqala li ahlihi ma qala, maka berkata kepada keluarganya apa yang dia telah katakan. Maka diberi udzur karena kebodohan dalam perkara-perkara yang samar. Maka itu dibedakan. Adapun perkara yang terkait dengan menyembah Allah, ini tidak masuk. Meminta kepada Allah, berdoa enggak masuk. Perkara yang sangat gamblang, bagaimana dia minta kepada batu, kepada pohon, ya kan? Kepada jin, kepada setan. Ini perkara yang gamblang. Ini beda. Qala sa'il, berkata yang bertanya, sujudu mu'adin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hukumnya sujudu mu'ad? Mu'ad ketika itu sujud kepada Nabi. Bukankah sujud termasuk amalan kufur jika dia melakukannya untuk selain Allah, untuk makhluk? Fajaba fi sihhatihi nadharun. Fi sihhatihi maksudnya apa? Apa makna fi sihhatihi nadharun? Ibrahim. Apa Firman? Fi sihhatihi nadharun. Apa maknanya? Umat. Terkait dengan saya terkait apa? Terkait dengan sahih dan tidaknya hadis ini ada nazar. Fi sihhatihi nadharun, dalam kisah sujudnya Mu'ad kepada Nabi itu tentang sahih dan tidaknya itu lo perlu ditinjau lagi. Ada nazar. Enggak langsung diterima. Maka dikatakan dalam catatan kaki, lihat. Do'ifun bal batilun. Tuh, di bawah itu tengok catatan kaki. Nomor satu. Do'ifun bal batilun. Yakni terkait dengan kisahnya Mu'ad. Mu'ad bin Jabal. Tatkala sujud kepada Nabi, ini adalah kisah yang dikatakan do'ifah. Sanadnya lemah bahkan batil. Kenapa kok batil? Tafarrada bi al-Qasim bin Auf as-Syaibani. Tafarrada bihi. Ya kan, terkait dengan kisah sujudnya Mu'ad ini adalah Qasim bin Auf as-Syaibani ini sendirian dalam membawakan riwayat ini. Walam yadzkur ahadun minar ruwat anna Mu'adan sajada. Walam yadzkur ahadun minar ruwati anna Mu'adan sajada ghairuhu. Ghairuhu siapa? Kembali kepada siapa? Qasim bin Auf. Al-Qasim bin Auf. Yani, enggak ada seorang pun dari para rawi bahwasanya Mu'ad itu sujud. Selain siapa? Al-Qasim bin Auf as-Syaibani. Wa aktsaru riwayatan al-Qasim laisa fiha annahu sajadah. Dan kebanyakan riwayat-riwayat terkait dalam masalah ini dari Qasim sendiri, tidak ada bahwasanya Mu'ad itu sujud. Waqad taraba fi matnihi wasnadihi min wujuhin, dan sungguh juga telah goncang dalam matan kisah perkara ini dan juga sanadnya sekalian dari beberapa segi kegoncangannya. Waqad taraba, telah goncang dalam matannya dan sanadnya terkait dalam masalah kisah tadi dari beberapa segi tentang itirobatnya, tentang kegoncang-kegoncangannya. Ahadu, satu di antara kegoncangan dalam matan dan sanadnya, ma rawahu ibnu Majah. Hadis ala di rawahu ibnu Majah, birakam alf pasamaniyami awasalasa wa khamsin, 1853. Wa ghairuhu, dan selain ibnu Majah juga. Yaitu min tariqi Hammad bin Zaid an Ayyub an al-Qasim as-Saibani an Abdullah bin Abi Aufa annahu qala lamma qadima Mu'adh min as-Syam sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma hadha ya Mu'adh. Dari jalannya Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari al-Qasim bin Auf as-Saibani tadi, dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya Abdullah berkata, tatkala Mu'adh datang dari Syam. Syam nama tempat di daerah mana? Daerah Syria, Yordan dan sekitarnya. Setelah Muad datang dari sana, sujud kepada Nabi, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muad, "Mahada ya Muad? Ini apa wahai Muad? Yang kamu lakukan ini?" Ya kan? Segi kegoncangan yang kedua, rawahu Ahmad min tariq Ismail, bapak Ibnu Ulayya. Hattasana Ayyub, annal Qasim as-Saibani. Kata fil musnad, wala'allahu hattasahu. An Abdullah ibn Abi Awfa, annahu qala qadima Mu'adun al-Yamana. Ya kan? Mu'ad datang ke negeri Yaman. Aw qala sam atau? Sam. Fara'a Nasara, maka Mu'ad melihat orang-orang Nasara. Tasjudu, mereka orang-orang Nasara sujud li apa? Bitarakatiha wasa kifatiha. Fara'a fi nafsihi, jadi ketika Mu'adh itu datang ke Yaman atau datang ke Syam, dia melihat orang-orang Nasara sujud kepada apa? Kepada sakifa itu ya semacam pastur-pastur mereka. Maka dia melihat, Mu'adh punya pandangan dalam hatinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqu ayyu azama, bahwasanya Rasul itu lebih berhak untuk diagungkan. Falamma qadima, tatkala Mu'adh datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah raaitu an-nasara tasjudu li bi taraqatiha wa saqifatiha fa raaitu bi nafsi annaka haqqu an tu'azzam. Wahai Rasulullah, aku melihat orang-orang Nasara sujud kepada pastur-pasturnya, ya kan? Maka aku punya pandangan pada jiwaku, pada diriku, aku punya perasaan pada diriku bahwasanya engkau wahai Rasulullah lebih berhak untuk diagungkan engkau ini. Faqala law kuntu amiran ahadan ayyasjuda, maka berkata Rasulullah, seandainya aku memerintah seseorang untuk sujud, sungguh akan kuperintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Seandainya aku melihat seorang, seandainya aku ini memerintah seorang sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintah perempuan lebih berhak sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena sangat besarnya haknya suami atas perempuan. Wala sabil hadisi annahu sajada. Dalam hadis itu tidak ada terkait dengan kisahnya sujud, cuma beliau bilang, Mu'adh bilang, kamu ini engkau wahai Nabi berhak di sujud, tapi enggak sempat melakukan. Nah. Kegoncangan yang ketiga, asalis rawahu Abdul Razzaq. Birakam alfain wa khamsami'a wa sitta wa tis'in. An Ma'mar an Ayyub an Auf ibn al-Qasim. Amil Qasim bin Auf anna Mu'adha bin al-Jabal lamma qadima asyama. Ar'an nasar tasjuduli bitarakatiha wa sakifatiha. Wa sakifatiha. Walamma qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni ra'aitu an-nasara tasjudu li bitaraqatiha wa saqafat wa saqifatiha wa antak kunta ahakku atau wa anta kunta haqqo an nasjudalaka wa anta kunta haqqo an nasjudalaka qala law kuntu amiran syai'an ay yasjudali syai'in la amartul mar'ata ila akhirin anta sudali zaujiha wala sa bil hadisi annahu sajada. Mana? Ayo. Arab yang keempat. Arwal Hakim min tariqi Mu'ad bin Hisham al-Tastawai. Ana qala hattasani abi hattasani al-Qasim bin Auf al-Syaibani hattasana Mu'ad bin Jabal. Ana atasama fara an-nasara yasjuduna li asakifatihim wa kisisihim. Wa kisisihim wa ra'al yahud yasjuduna li ahbarihim wa ruhbanihim wa ربانيهم وعلمائهم فقهائهم فقال لأي شيء تفعلون هذا قالوا هذه تحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Jadi ketika Mu'ad datang ke Syam melihat orang-orang Nasara sujud kepada pembesar-pembesar mereka, melihat orang-orang Yahud sujud kepada tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka, ahli ibadah negara mereka, disembah, disujudi. Faqala, maka berkata Mu'ad, kenapa kalian lakukan ini? Mereka berkata, Yahud dan Nasara berkata, ini adalah tahiyatul anbiya, kehormatan, kemuliaan untuk para nabi. Apa tahiyah? Hah? Demi penghormatan, ini adalah penghormatan untuk para nabi alaihissalatu wassalam. Kultu fanahnu ahakku an nasna'a binabiyina, kata Mu'ad, maka ku katakan, kami lebih berhak untuk melakukan hal ini kepada nabi kita, untuk sujud penghormatan ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum kadzabu ala anbiya'ihi, maka nabi berkata kepada Mu'ad, sungguhnya mereka itu orang-orang Nasara dan Yahud telah dusta kepada para nabi-nabi mereka. Lamma harrafu kitabam, tatkala mereka telah menyelewengkan kitab-kitab mereka, kitabnya para nabi. Kama harrafu kitab, sebagaimana mereka telah menyelewengkan kitab-kitab mereka. La amartu ahadan ayat sudali ahadin al-hadis. La amartu al-marta antas sudali zawjiha. Wassahal hakim ala syartihima wa faqadabi wal qasim lam yarwi lahul bukhari bisahihi. Waqad jalau al-Qasim huna min musnati Mu'ad wa laysa fihi dhikrun li sujudihi wa innama fi su'al an sujud tahiyyah. Artinya apa? Kisah ini sepanjang telah kita baca enggak ada sujudnya Mu'ad, cuma ada pertanyaan saja kepada nabi. Belum sempat melakukannya. Telah diingkar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan yang kelima, rawahu Tabrani fil Kabir. Mu'jam Kabir. Ada Muslim Qasagir, ada Muslim Al-Awsat, ada Muslim Al-Kabir. Hattasana Muhammad bin Salih bin Al-Walid An-Nursi. Hattasana Muhammad bin Al-Musanna Abu Musa. Hattasana Mu'ad bin Hisham. Hattasana Abi An-Al-Qasim bin Auf min Ahli Al-Kufa min Bani Murra bin Hammam An-Abdul Rahman bin Abi Layla An-Abihi An-Mu'ad bin Jabal An-Nau Qala Qala Rasulullah SAW Lahu kuntu amiran ahadan li ayasjuda li ahadin. Rawal Bazzar. Adan Bazzar da fil musnah bi sanad rawiyaini wa la safi sujud wa la su'al anhu. Juga enggak ada sujud, enggak ada pertanyaan. Kekuatan yang keenam, rawal Bazzar wa Tabrani min tariqi Utsman bin Umar. Anna qala hattasana An-Nahas bin Qam. Qala hattasana Al-Qasim bin Auf As-Syaibani an Ibn Abi Layla an Abi an Suhaibin. Anna Mu'ad bin Jabal lamma qadima Syam ra'a al-yahuda yasjuduna li akhbarihim wa ulama'ihim wa ra'a an-nasara yasjuduna li asakifatihim falamma qadima ala Rasul sallallahu alaihi wasallam sajada lahu faqala ma hadha ya Mu'ad qala inni qadimtu Syam faqultu ma hadha qalu tahiyatul anbiya faqala kadzabu ala anbiya'ihim kama harraqu kitabahum ila akhirih qala bi majma'iz zawaid wa fihi an-nahas penukum wa wadhaifun. Ini juga ada rawi yang lemah. Ashab yang ketujuh, rawi Tabrani min tariqi Amr bin Abi Salamah. Hattasana Shadaqatun. Hadatsana Sadaqatu an Sa'id ibn Abi Urubah an Qatadah an Al-Qasim ibn Auf an Zaid ibn Arqam anna qala wa asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadan ila Syam falamma qadima qala ya Rasulullah inni ra'aitu alal kitab yasjuduna li asik li asakifatihim wa bitaraqatihim ala nasjudu laka ala nasjudu. Jadi ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke Syam, Mu'ad melihat alul kitab sujud kepada tokoh-tokoh mereka. Ketika balik ke Rasulullah, ya kan, bilang, bagaimana kalau saya sujud kepada engkau ya Rasulullah? Qala lau kuntu ila akhiri, lau kuntu amirun ahadan liyasjuda li ahadin, la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Al-hadis. Wa rawahu al-Bazzar aidan wa fi sadaqatu qala sadaqan sama orang. Qala bil majma' wa taqwa Abu Hatim wa jama'atun wa dha'afu al-Bukhari wa jama'atun wa laysa fi sujud. Rawat Tabrani. Barwat Tabrani aidan. Min tariqi Ibrahim bin Tuhman, an al-Hajjaj bin al-Hajjaj an Qatadah an al-Qasim as-Saibani an Zaid bin Arqam anna Mu'adzan qala. Ya Rasulullah araita. Araita ini adalah akhbirni. Isim fi'il. Araita ahlal kitab yasjuduna li asakifatihim wa bitaraqatihim. Afala nasjudu laka? Al-hadis. Wala safi sujud wa rawahu at-Tabrani fil Awsat, Muslim Awsat, min tariqi Bisri bin Abdul Malik, hadatsana Muhammad bin Siwar. Abil asal Siwar wa huwa khata' an Sa'id bin Abi Urubah, an Qatadah an al-Qasim bin Auf as-Saibani. An Zaid bin Arqam anna qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'ul mar'atu zawjaha nafsaha wa in kanat ala qatabin. Janganlah seorang perempuan itu melarang suaminya ketika dia membutuhkan istrinya walaupun dia dalam keadaan apa? Ala qatabin ini. Ketika dalam kesibukan tentaranya masa misalnya. Wala safi dzikrun li Mu'ad aslan kama taro. Wa rawa Ahmad qala hadatsana Waqi'un qala hadatsana Hamas an Abi Tuhud an Abi Dabyan an Mu'ad ibn Jabal annahu lamma raja'a min al-Yaman qala ya Rasulullah ra'aitu rijalan bil Yaman yasjudu li ba'dihim li ba'din afala nasjudu laka qala law kuntu amran basharan. Wa rawahu Ibnu Abi Saiba aidan fil Musannaf qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Hamas an Abi Dabyan binahwi wala safi sujud wa Abu Dabyan lam yasma'hu min Mu'ad. Faqad rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Saibah. Qala hadatsana Ibnu Numair hadatsana Al-Hamas qala hamitu Abu Dabyan yuhaddisu an rajulin min al-Ansar an Mu'ad bin Jabal anna qala aqbala Mu'adun min al-Yaman. Al-hadis wa laysa fi sujud. Wa riwaya fi anakarun aydan fa innal ulama ittafaqu ala anna Mu'ad bin Jabal lam yarji min al-Yaman illa ba'da maut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama juga telah sepakat bahwasanya Mu'ad bin Jabal tidaklah kembali dari Yaman kecuali setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdi Abi Bakar pada zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kama dzakara dzalika Ibnu Hajar fil Fath. Wa yadullu alai ma rawahu Ahmad wa ghairuhu bi sanadin sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsahu kharaja ma'ahu yusihi. Kemudian Nabi ketika mengutus Mu'ad, ya kan, keluar dan memberikan wasiat. Wabil hadis, ya Mu'ad innaka asa an la talqani ba'da ami hadza. Wa ya Mu'ad, kayaknya kamu enggak ketemu aku lagi setelah tahun ini. Wala'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri, dan kayaknya dan mudah-mudahan kamu akan melewati masjidku dan kuburanku. Fa baka Mu'ad ibn Jabal, Mu'ad pun menangis jasaan li firaq Rasulullah sallam, karena perpisahan dengan Rasulullah sallam beliau sangat sedih. Faqala la tabki ya Mu'ad innal buka'a minas syaitan. Wahai Mu'ad, jangan engkau nangis, bahwasanya nangis itu adalah bahwasanya tangis adalah dari syaitan. Fatabayyana bi dzalika anna sujud ya Mu'ad qad tafarada bil Qasim fi tariqaini anhu ahaduma dha'ifun wa aqsa riwayat anhu lam yudzkar fiha sujud innama fiha su'al an hukmi sujud tahiyya wa tahdisin nafas an Rasulullah ahakku an yu'adzama fi min ahlil kitab boleh sadalika fi kufrin. InsyaAllah kita baca lanjutannya pada waktu yang akan datang, masih panjang. Subhanakallah alhamdulillah astagfirullah ila ila anta astagfirullah. Dari situ tadi kita lanjutkan. Iya. Oh.